رحمه الله تعالى مدحهم أنفسهم بما ليس فيهم المسألة الثامنة والستون دعواهم العمل بما عندهم من الحق كقوله نؤمن بما أنزل علينا مع تركهم إياه ثم قال الشارح حفظه الله تعالى من مسائل أهل الجاهلية دعوى اليهود العمل بما عندهم من الحق مع تركهم إياه كما قال تعالى وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا بما أنزل علينا قيل معناه بما أنزل على رسلنا من أنبياء بني إسرائيل لأن هذه الآية في اليهود قالوا نؤمن بما أنزل علينا أي ما أنزل على رسل بني إسرائيل مع أن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لا يخالف ما جاءت به رسلهم ويكفرون بما وراءه يعني غيره مما أنزل على عيسى ومحمد وهو الحق مصدقا لما معهم فالذي جاء به عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم هو موافق لما جاء به أنبياؤهم من الحق ومبين لما أدخلوه في كتابهم من التحريف والتكذيب والتضليل هذا من ناحية. طيب حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. مدعوهم أنفسهم بما ليس فيهم المسألة الثامنة والستون permasalahan ke-68 mereka memuji diri mereka sendiri dengan sesuatu yang enggak ada pada mereka. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dakwahum al-amala bima indahum minal haq. Mereka mengklaim suatu amalan ya yang ada pada mereka, bahwa amalan tersebut adalah al-haq yang ada pada mereka. Semisal firman Allah Ta'ala yang menceritakan ucapan mereka, nu'minu bima unzila alaina. Kata Yahudi, kami mengimani apa yang diturunkan kepada kami. Padahal mereka enggak beriman. Ma'atar kihim iyahu, padahal mereka meninggalkannya. Ya, Syekh menyatakan di syarah min masaili ahli jahiliyati, di antara permasalahan jahiliyah, dakwal Yahudi al-amala bima indahum minal haq. Itu klaim orang-orang Yahudi terhadap suatu amalan yang amalan tersebut adalah al-haq yang ada pada mereka. Mengklaim, mengaku-ngaku saja. Ma'atar kihim iyahu, padahal mereka meninggalkan amalan tersebut. Ya, sebagaimana firman Allah menceritakan tentang mereka ini, wa idza qila lahum aminu bima anzalallah, apabila dikatakan pada mereka orang-orang Yahudi ini, berimanlah kalian terhadap apa yang Allah turunkan, qalu nu'minu bima unzila alaina. Mereka mengatakan kami telah beriman. Kami beriman terhadap apa yang diturunkan kepada kami, bima unzila alaina qila ma'nahu bima unzila ala rusulina min anbiya'i bani Israil. Itu maknanya adalah kami telah mengimani terhadap apa yang diturunkan kepada nabi rasul-rasul kami dari nabi-nabi Bani Israil. Li'anna hadil ayata fil yahud. Karena ayat ini terkait orang-orang Yahudi. Qalu nu'minu bima unzila alaina ay ma unzila ala rusuli Bani Israil. Yaitu terhadap apa-apa yang diturunkan kepada para rasul dari kalangan Bani Israel, ma'a annal ladzina ja'a bihi Muhammadun la yukhallifu ma ja'at bihi rusuluhum. Padahal yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak menyelisihi apa yang dibawa oleh para rasul mereka yang mereka akui tadi. Ya. Wa yakfuruna bima wara'ahu ay ghairahu. Dan mereka mengkufuri, mengingkari semua di balik selain dari itu, yaitu selain rasul mereka. Mimma unzila ala Isa wa Muhammadin, itu mereka mengingkari terhadap apa yang Allah turunkan kepada Isa dan Muhammad, mengingkari Injil, mengingkari Muhammad, mengingkari Al-Qur'an. Wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum, padahal diutusnya Nabi Isa, diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah kebenaran yang justru membenarkan apa yang ada pada mereka, disempurnakan. Falladzi ja'a bihi Isa wa Muhammadun, dan apa yang dibawa Isa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad alaihi ma salatu wassalam, ya, huwa muwafiqun lima ja'a bihi anbiya'uhum, itu sama selaras dengan apa yang dibawa oleh para nabi-nabi mereka, orang-orang Yahudi ini, minal haq, berupa kebenaran. Wa mubayyinun lima adkhaluhu fi kitabihi min at-tahrif, wa takdzib wa tadlil. Ya, dan justru membenarkan apa yang mereka sendiri masukkan ke kitab mereka, apa yang Yahudi masukkan ke kitab mereka berupa penyimpangan, pendustaan, penyesatan. Ya, justru dibenerin lagi oleh Isa. Hadza min nahiyatin. Ini baru dari satu aspek. Lanjut lagi. Wan nahiyatu ats-tsaniyatu annahum ghairu shadiqina fi hadhihi al-maqalati. بدليل ارتكابهم هذه الجرائم المذكورة في قوله تعالى ردا عليهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون هذا رد عليهم فالله رد عليهم بردين. Dan aspek yang kedua, enam ghairu shadiqina fi hadhil maqalati. Mereka pun enggak jujur terkait perkataan mereka ini yang kata mereka kami mengimani apa yang diturunkan kepada kami. Enggak jujur, enggak kok mereka enggak mengimani seutuhnya. Bidalil irtikabihim hadhil jaraim al-madhkurata. Dengan bukti bahwasanya mereka terjatuh ke dalam berbagai kejahatan yang telah disebutkan. Ya. Semisal pada firman Allah Ta'ala raddan alaihim, ketika Allah menyanggah mereka, kul, katakan wahai Nabi kepada Yahudi, falima taqtuluna anbiya Allah min qabl, terus kenapa kalian membunuh para nabi-nabi Allah sebelumnya, in kuntum mu'minin, jika kalian memang beriman. Padahal membunuh nabi Allah adalah kekafiran yang mengkafirkan pelakunya, walaupun pelakunya hanya membantu. Walaupun pelakunya hanya membantu atau dalam keadaan membenarkan semua agama Islam, tapi ikut-ikutan membunuh salah seorang dari nabi, maka itu kemurtadan. Hadaratun alaihim, ini sanggahan terhadap mereka. Fallahu radda alaihim biraddain, maka Allah menyanggah mereka dengan dua sanggahan. Lanjut. Ar-raddul awwalu anna ma jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam la yukhalifu ma jaa bihi Musa min tauhidillahi wa ifradihi bil ibadati wa tarki ibadati ma siwahu bal huwa musaddiqun lidzalika. Wal amru tsani annahum ghairu shadiqina hatta fi ma da'u annahum yu'minuna bihi haitsu 'abadul 'ajla wa qatalul anbiya'a wa qawluhum sami'na wa 'asayna وعدم وفائهم بالميثاق الذي أخذ عليهم وهذا يتناول كل تعصب مذموم أن يقول الإنسان أنا لا أعمل إلا بما هو في مذهبي أو مذهب إمامي لأنه يجب على المسلم أن يتبع الحق في مذهبه أو في غير مذهبه مع إمامه أو مع غيره يقبل الحق ولا يتعصب التعصب المذموم. Mansub aja, ma'tuf ke ayat tabi'ah al-haqqa waliyata'assoba. Baik. Ya. Maka Allah membantah mereka dengan dua sanggahan. Ar-raddul awal, sanggahan yang pertama, anna ja'abihi Muhammadun, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, la yukhalifu ma ja'abihi Musa min tauhidillah, tidak menyelisihi, tidak berbeda dengan apa yang dibawa oleh Nabi Musa AS berupa mentauhidkan Allah, wa ifradihi bil ibadah, mengesakan Allah dalam ibadah, wa tarki ibadati ma siwa, meninggalkan peribadatan pada selain Allah. Bal huwa musaddiqun lidzalik, bahkan nabi justru membenarkan apa yang telah didakwahkan oleh Nabi Musa berupa tauhid. Ya, sanggahan yang kedua, annahum ghairu shadiqina fi ma da'u. Mereka pun enggak jujur terkait apa yang mereka klaim tadi. Katanya mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepada mereka, kepada Taurat. Annahum yu'minuna bihi, yang katanya mereka beriman kepadanya. Haitsu 'abadu al-ijla. Ternyata baru ditinggal 40 hari Nabi Musa. Ya. Mereka beribadah kepada patung anak sapi. Wa qatalul anbiya, mereka membunuh para nabi. Wa qauluhum, dan ucapan mereka ketika diajak oleh Musa, ya, untuk taat pada Allah, mereka mengatakan sami'na wa asaina, kita dengar tapi kita enggak mau taat. Ya. Belum lagi yang lain-lain, wa adamu wafaihim bil mitsaq alladzi ukhida alaihim, dan mereka tidak menunaikan perjanjian yang telah diambil dari mereka. ada yatanawalu kulla ta'assubin madmumin. Dan sifat jahiliyah ini mencakup juga segala bentuk fanatisme buta yang tercela. Ayakul al-insan ana la amalu illa bima huwa fi madhhabi. Ini ada kaitannya dengan permasalahan jahiliyah-jahiliyah sebelumnya. Yang orang jahiliyah enggak mau menerima suatu ucapan kecuali dari tokohnya. Ingat enggak? Nah, kayak sekarang juga kan. Enggak mau dengerin kecuali dari tokohnya, dari ustadznya, dari syekhnya. Ana la amalu illa bima huwa fi madhhabi. Saya enggak mau mengamalkan kecuali yang ada pada madhab saya. Ya. Au madhabi imami, madhab imam saya. Kalau begini aja tercela, apalagi madhab ustaz saya. Ini keluar dari hal ini ketentuan kalau memang dia orang awam. Orang awam, ya, orang awam itu enggak punya hak untuk membantah. Enggak punya hak untuk ya menjidal, karena orang awam dia hanya awam. Maka dia haknya hanya taklid. Taklid. Maka mazhab dia adalah mazhab gurunya. Mazhab dia adalah mazhab gurunya. Ya. Namun ketika telah diterangkan mazhab gurunya tersebut menyelisihi kebenaran, maka dia tinggalkan mazhab gurunya tersebut. Kalau telah jelas kebenaran. Ini terkait orang awam. Ya. Liannahu yajibu al muslim yatba'a al haq, karena yang wajib bagi setiap muslim mengikuti kebenaran fi madhabi au fi ghairi madhabi, pada madhab dia atau madhab yang lain. Ma imami au ma ghairi, pada imamnya atau yang lain. Yaqbalu al haq, dia menerima yang hak. Wala yata'assuba, wala yata'assab, wala yata'assuba, dan dia tidak ta'assub, tidak fanatik buta. Dan fanatik buta ini jangan hanya dilarikan ke madhab fikih, ya, bahkan seluruh madhab. Ya. Bukan cuma madhab fikih. Artinya kalau madhab fikih ke imam aja enggak boleh ta'assub, apalagi ke selain imam. Ya, at-ta'assuba al-madmuma, dengan ta'assub fanatisme buta yang tercela. Taib al-mas'alatan, langsung kedua permasalahan, at-tasi'atu wasittun wasaba'un. Permasalahan 69 dan 70, ziyadatuhum fil ibadati ala masyara'ahu Allahu wa naqsuhum in minha. Mereka menambah ibadah dari apa yang telah Allah syariatkan dan mereka mengurangi ibadah tersebut. Ya. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, az-ziyadatu fil ibadah ka fi'lihim yawma Asyura. Yawma Asyura wa naqsuhum minha ka tarkil wukuf bi Arafat. Ini semisal ziyadah dalam ibadah, mereka melakukan hal-hal yang berlebihan dalam hari Asyura. Hari Asyura Nabi Musa hanya puasa. Orang Yahudi lebih dari itu. Lebih dari itu orang Yahudi setiap tanggal 10 Asyura, 10 Muharram, mereka seperti Id. Seperti Id orang-orang Yahudi. Ya. Maka mereka menampakkan kegembiraan dan seterusnya. Padahal sunnahnya Nabi Musa hanya puasa. Ini jahiliyah dari kalangan Yahudi. Wa naqsuhum minha, atau mereka mengurangi dari ibadah, katarkil wukuf bi Arafat. Nah, ini terkait orang-orang Quraisy. Orang-orang Homs, orang-orang Quraisy yang mereka ketika mereka haji, mereka tidak wukuf di Arafat. Orang Quraisy wukufnya di mana? Di Muzdalifah. Bukan di Arafah, tapi di Muzdalifah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun di masa jahiliyah dulu beliau sudah haji, wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar Asqalani di Fathul Bari. Waktu kajian sirah kita ingat enggak? Ya, yang Rasulullah sallallahu pernah berhaji sebelum menjadi nabi. Ya, ada seorang sahabat mencari untanya yang hilang waktu itu. Hari Arafah, wukuf, hari wukuf, dan ia melihat Rasulullah SAW wukuf di Arafah. Jadi Rasulullah SAW sudah menyelisihi orang Quraisy sejak zaman dulu. Nabi SAW sudah wukuf di Arafah, bukan di Muzdalifah. Nah, kebiasaan Quraisy di Muzdalifah. Ya. Baik. Gantian, siapa yang siap? Rizki. Bismillahirrahmanirrahim. ثم قال الشارح حفظه الله تعالى أما زيادتهم في العبادة فكما يفعلون في يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم. طيب ya, yaitu nambah-nambah ibadah seperti hal yang mereka lakukan pada hari Asyura. Ini kama yaf'alun maksudnya Yahudi pada hari 10 Muharram. Ya, yaitu tanggal 10 dari bulan suci, bulan Muharram. Terus lanjut. Wa hadha al-yawmu hasala fihi hadatsun 'azimun huwa ighraqu fir'auna wa qaumihi wa in ja'u Musa 'alaihi salamu wa qaumihi. Nah, ini pada hari ini tanggal 10 pada hari tersebut terjadi ya, peristiwa besar, itu ditenggelamkan Firaun dan kaumnya dan diselamatkannya Musa dan kaumnya ya di Laut Merah. Terus lanjut. Fahuwa yaumun in tasara fihi al-haqqu 'ala al-batili wa samahu Musa 'alaihi salatu wassalamu syukran lillahi wa baqiya siyamuhu masyru'an 'inda al-muslimina. Baik. Ya. Pada hari tersebut 10 Asyura al-haq menang mengalahkan yang batil. Oleh karena itu Nabi Musa alaihissalam berpuasa setiap tanggal 10 karena kejadiannya waktu itu tanggal 10. Ya, syukran lillah dalam rangka bersyukur kepada Allah. Dan Nabi Musa tetap ya wa baqiya siyamuhu dan puasanya Nabi Musa itu tetap disyariatkan pada kaum muslimin. Terus لأنه لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد اليهود يصومون هذا اليوم فسألهم لماذا يصومونه فقالوا إنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فيه فرعون وقومه وصامه موسى ونحن نصومه فقال عليه الصلاة والسلام نحن أحق بموسى منكم. طيب. Maka ketika Nabi hijrah ke Madinah, ya, beliau mendapati orang-orang Yahudi berpuasa pada hari tersebut 10 Asyura. Ya, 10 Muharram, maka beliau bertanya pada mereka, kenapa mereka itu puasa? Ya, mereka menyatakan ini adalah suatu hari yang najjallahu fihi Musa wa qaumah. Yang Allah selamatkan Musa dan kaumnya. Wa ahlaka fihi Fir'aun wa qaumah, yang Allah binasakan Fir'aun dan kaumnya. Ya, maka Musa berpuasa pada hari itu. Wa nahnu nasumuh, dan kita pun juga berpuasa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Nahnu ahaqqu bi Musa minkum." Kami yang lebih berhak meneladani Musa. Kami yang lebih berhak atas Musa daripada kalian, kaum muslimin, daripada Yahudi. Terus lanjut. فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه وأمر بصوم يوم قبله أو يوم بعده بصوم يوم قبله أو يوم بعده مخالفة لليهود. Nah, ya, maka beliau pun puasa dan memerintahkan puasa pada 10 Asyura. 10 Muharram, dan beliau memerintahkan untuk puasa sehari sebelum atau sesudah. Beliau memerintahkan puasa nambah lagi satu hari, sehari atau sebelum sesudah atau sebelum 10. Jadi tanggal 9 atau tanggal 11 nambahnya. Berarti puasa 2 hari. Ya, kenapa demikian? Mukhalafatan lil Yahud, dalam rangka menyelisihi Yahudi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang terkenal, sumu yawma asyura wa khaliqul yahuda. Puasalah suara Asyura dan selisihilah orang-orang Yahudi. Sumu qablahu yawman aw ba'dahu yawman. Puasalah sehari sebelumnya atau puasa sehari setelahnya. Ya. Ya, ada juga keterangan yang lain, yang riwayat yang lain yang kata Nabi apa? La in baqitu ila qabilin la asumanna. Ya, at-tasi'a. Seandainya tahun depan saya masih hidup, saya akan puasa tambah tanggal 9. Dan Rasulullah SAW wafat sebelum kejadian tersebut. Ya, maka lebih ditekankan tambah tanggal 9. Tabarakallahu fikum. Ya. Kemudian lanjut. Hada huwal masyru'u fi yaumi Asyura'a wa huwa as-siyamu. Lakinna ahlal jahiliyyati yaziduna fihi 'ala as-siyami. Karir ulang-ulang. Lakinna ahlal jahiliyyah. Lakinna ahlal jahiliyyati yaziduna. Yaziduna fihi 'ala as-siyami. Fal yahudu yaj'alunahu yawma 'idin. Yuzayyinuna fihi buyutahum wa yuzayyinuna fihi auladahum wa nisa'ahum. Ya'tabirunahu yawma 'idin. Fahum zadu fihi 'ala al-mashru'i. Faziyadatu 'ala as-siyami fi yawmi 'ashura'a min dinil jahiliyyati. Naam. Inilah yang disyariatkan pada hari Asyura, yaitu puasa aja. Namun orang-orang jahiliyah dari kalangan Yahudi, mereka menambahnya. Enggak cukup puasa. Orang Yahudi menjadikan hari Asyura sebagai hari Id. Maka mereka mendekor, menghias rumah-rumah mereka, ya, kemudian mempercantik anak-anak dan istri mereka, dan mereka menganggapnya ini sebagai hari Id. Ya, hari Id. Ya, ketika dikasih tahu oleh Nabi SAW dari salah seorang sahabat, ya Rasulullah, kana yaumu Asyura ta'udduhu al-yahud Idan, wa ya Rasulullah, orang Yahudi menganggap hari Asyura itu sebagai hari Id. Apa kata Nabi? Fasumuhu antum. Kalian cukup puasa aja. Jangan ikut-ikutan orang Yahudi. Dan orang-orang kita nambah-nambahin juga tuh. Setiap tanggal 10 Asyura ada tuh gerbek Muharram, ya, pawai, anak yatim, segala macam. Padahal anjurannya apa? Puasa aja. Ya. Itu perilaku jahiliyah. Baik. Faman zada fihi al-masyru' faziyadatu 'ala siyam fi yaumi Asyura min dinil jahiliyah. Ya. Fahum zadu, mereka menambah dari apa yang disyariatkan berupa puasa, maka nambah lebih dari puasa pada hari Asyura itu merupakan bagian dari agama jahiliyah. Naam, Syahrul gantian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Suma qala asy-syarihu hafizahullah ta'ala. Wa kadzalika arafidatu zadu fi hadzal yaumi wa'tabaru yawma huznin wa yawma nihayatin wa nadabin. Li'annahu al-yawmu alladhi qutila fihi al-Husainu radhiyallahu anhu. Baik. Demikian pula orang-orang Rafidah, ya, mereka nambahin pada hari 10 Asyura ini. Mereka menganggapnya ini wa'tabaruhu yawma huznin, mereka menganggap ini hari kesedihan. Ya, yawma nihayatin, hari berkabung. Niyahah, hari meratap. Wa nadbin, hari berkabung, penyesalan. Liannahu al-yawmul ladzi kutila fihi al-Husain ibn Ali, karena pada hari itu Husain bin Ali terbunuh. Padahal, ya, peristiwa terbunuhnya Husain Karbala itu pun gak lepas dari tipu daya orang-orang Syiah yang menjebak atau menipu Husain. Ya, kan waktu itu sebagaimana sejarah, ya, ada konflik memang antara pasukan Yazid dengan Husain. Maka di Mekah, ya, pasukan Husain yang sekitar puluhan orang, 70-an. Sudah dicegah oleh Ibnu Abbas, jangan. Yang ngajakin kamu itu Ahlul Iraq. Orang-orang yang terkena fitnah. Ya, mereka itulah dulu cikal bakalnya, penerusnya Saba'iyah. Ya, mereka diminta datang, ya, ke Iraq, Karbala. Ya, dijanjikan nanti akan disokong dengan kekuatan besar untuk melawan pasukan Yazid. Ya, ternyata yang menjanjikan Husain gak mau datang, ditinggallah. Ya, ditinggal. berhadapan dengan pasukan Yazid yang ribuan. Ya terbunuhlah Husain di Jebah. Setelah Husain terbunuh, mereka sok-sok sedih gitu. Padahal mereka yang menjebak. Iya dan billah. Ya. Dan kita pun enggak berpihak sama Yazid. Enggak. Jangan tertipu. Seakan-akan Ahlussunnah wal Jamaah ada di pihak Yazid. Enggak ada. Ahlussunnah wal Jamaah di pihak Ahlul Bait. Ahlussunnah wal Jamaah di pihak Ahlul Bait, di pihak siapa? Husain. Cuman waktu itu nahan diri aja. Nahan diri supaya enggak timbul kekacauan lagi. Nanti ada pertumpahan darah lagi yang sebagaimana terbukti. Udah tahan diri, sahabat tahan diri. Ya, enggak orang-orang Syiah memposisikan Ahlussunnah seperti pengikut Yazid bin Muawiyah. Lah, enggak. Enggak. Ya. Kita di pihak Ahlul Bait justru, di pihak ya, Husain. Nah, panjang itu kisahnya ya. Terus lanjut. Wa amma naqsuhu minal ibadati fakama hasala minhum fil hajji kanu fil jahiliyati yahujjuna al baita li'annahu min baqaya dini Ibrahim alaihi salatu wassalam. Lakin adkhalu fil hajji taghyiratin wa syirkiyatin li'anna Allah syar'a al wuqufa bi Arafata. Fasaru la yaqifuna bi'arafata. Waqafa yaqifu. La yaqifuna. Fasaru la yaqifuna bi'arafata. Baik. Nah, adapun mengurang-urangi ibadah sebagaimana yang terjadi pada orang-orang jahiliyah pada masalah haji. Mereka dulu orang-orang jahiliyah ketika haji, hajinya ke Baitullah benar. Karena itulah ya, ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang masih ada, masih eksis. Ya, namun mereka memasukkan dalam ibadah haji tadi taghyirat, berbagai macam perubahan, wasyirkiyat, bahkan kesyirikan. Ya, tawafnya telanjang, ini luar biasa ini. Bahkan mereka katakan ini dengan tawaf telanjang ini mendekatkan diri kepada Allah. Datang dalam keadaan polos. Semoga setelah tawaf polos juga dosanya. Na'udzubillah. Lian Allah syara'a al-wukufa bi Arafah, karena Allah mensyariatkan wukuf di Arafah sejak Nabi Ibrahim. Fasaru la yaqifuna bi Arafah, mereka enggak mau wukuf di Arafah. Bal yaqifuna fi Muzdalifah, mereka wukuf di Muzdalifah. Ini pun juga alasan mereka, oh ini karena enggak mau keluar dari tanah haram. Ya, kan kalau Arafah sudah keluar dari tanah haram. Terus lanjut hadza naqsun fil ibadah, maka ini adalah kekurangan dalam ibadah. Lanjut wala mahajj an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kanu yadhunnuna annahu sayaqifu ma'ahum fi Muzdalifah. Baik, maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam haji, ya, haji yang kedua, karena Nabi pernah haji sebelum beliau menjadi nabi. Jadi kurang tepat kalau dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajinya aja seumur hidup baru sekali. Enggak. Sekali itu setelah masa kenabian. Ibnu Hajar secara sorohah membawakan redaksi hadis-hadis, hadis yang menerangkan beliau haji di masa sebelum jadi nabi dan beliau sudah wukuf di Arafah. Ya. Nah, orang Quraisy menyangka bahwasanya Nabi ketika akan haji akan wukuf juga bersama mereka di Muzdalifah. Ya, terus lanjut fatajawaza alaihi salatu wasalam ila Arafah. Nah, Nabi melewati Muzdalifah menuju Arafah. Betul, nanti setelah wukuf dari Arafah baru ke Muzdalifah. Bermalam di Muzdalifah. Hingga besok pagi tanggal 10. Namun tanggal 9 ya wukufnya di Arafah. Terus lanjut waqafa fi Arafah wa 'ada al-hajja 'ala millati Ibrahim alaihi salatu wassalam. Qala Allah Ta'ala thumma afidu min haitsu afadun nas. Nah, kemudian beliau wukuf di Arafah dan beliau mengulang haji sebagaimana itulah agamanya Nabi Ibrahim. Kemudian Allah berfirman tsumma afidu min haitsu afadun nas. Kemudian bertolaklah engkau di mana ke arah yang manusia itu bertolak semua, itu di Arafah. Terus lanjut, ya'ni min Arafata wa hadha radun 'ala al-musyrikin fi wuqufihim bil Muzdalifata bil Muzdalifati wa kadzalika zadu fil talbiyati wa quluhum illa syarikan wa huwa laka tamallakahu wa ma malaka tamlikuhu wa ma malaka wa hakadha qulu man naqasa shay'an minal ibadati fa innahu 'ala dini ahli al-jahiliyyati wa kadzalika man zada fil fid dini fa innahu 'ala dini ahli al-jahiliyyati fa bid'u wa khurafatu kulluha min dinil jahiliyyati. Naam. Hadza raddun al musyrikin, ini bantahan terhadap kaum musyrikin yang mereka wukuf di Muzdalifah. Ya. Yang disebutkan oleh Aisyah, kana Quraisyun wa man dana dinaha yaqifuna bi Muzdalifati. Mereka wukufnya justru di Muzdalifah. Ya. Wakadzalika ya zadu fit talbiyah, mereka demikian pula mereka nambah-nambah di talbiyah. Di talbiyah apa? Labbaikallahumma labbaik labbaik syarika la labbaik innal hamda wa ni'mata lakal mulk la syarika lak. Mereka nambah illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Oh itu. Ya. Ya. Ya, la syarika lak. Kemudian dia akan mengatakan illa syarikan huwa lak. Ini mengisbat berhala-berhala mereka. Kan mereka meyakini berhala-berhala mereka itu adalah orang-orang soleh yang akan mendekatkan diri mereka kepada Allah. Ya, makanya mereka mengatakan labbaikallahumma labbaik labbaik la syarika la labbaik labbaik la syarika la, gitu kan? Labbaik, aku penuh panggilanmu ya Allah yang tiada sekutu, kata mereka, illa syarikan huwala, kecuali sekutu yang kau miliki. Berarti mengisbat, ya, mengisbat adanya sekutu bagi Allah. Ya. Tamlikuhu wa ma malak, ya, yang engkau miliki Allah maupun yang tidak dimilikinya. Ya. Wa hakadha kullu man naqada syai'an minal ibadah. Man naqasa syai'an minal ibadah. Demikian pula semua yang mengurang-urangi ibadah. Fa innahu 'ala dini ahli al-jahiliyah. Maka berarti dia berada di atas agama orang-orang jahiliyah. Demikian pula yang nambah-nambah dalam agama ini, dia berasal dari agama jahiliyah. Fal bid'ah, maka berbagai bid'ah wa khurafat, ya, kulluha min dinil jahiliyah. Baik. Al mas'alah ad-dahal hadiyatu was-sab'un. Permasalahan ke-71. Tarkuhum ma aujaballahu 'alaihim min babil wara'. Mereka meninggalkan apa yang Allah wajibkan kepada mereka karena alasan wara'. Iya. Tarkuhum al-wajiba wara'an, dengan alasan wara'. Ya, zuhud. Nah, naam. Gantian baca. Rianti. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qara asy-syarih rahimahullahu ta'ala ay yataqarabuna ila Allahi bi tarkil wajibi mislul wuqufi bi Muzdalifata badalul wuqufi bi Arafata. Yaz'umuna annahu wara'un li'annahum ahlul harami wa la yakhrujuna ila Arafata li'annaha min al-hilli wa hum yatrukuna al-haqqa tawarru'an wa hadha min 'amalil jahiliyyati nas'alullaha al-'afiyata wa kadhalika min tarkihim al-haqqa tawarru'an annahum yatu'una bil baiti 'uratan wa yatrukuna satral 'awrati alladhi huwa al-haqqu min babil wara'i yaquluna la natufu bi thiyabin asayna Allahu fiha asayna Allahu fiha. Baik. Ya, kata Syekh di syarah, ayat taqarrabun, mereka mendekatkan diri beribadah pada Allah dengan malah meninggalkan yang wajib. Semisal wukuf malah di Muzdalifah. Ya, sebagai ganti wukuf di Arafah. Mereka mengklaim itu wara. Kenapa? Karena mereka ahlul haram. Kan orang-orang Quraisy ada di Mekah, ya. Berarti Mekah negeri haram, ya. Nah, kata mereka, ini kan kita orang-orang dari penduduk haram. Maka mereka enggak mau keluar menuju Arafah, keluar dari tanah haram. Karena Arafah itu li'annaha minal hil. Hil itu maksudnya kan halal. Artinya kharijul Makkah. di luar Mekah lagi. Paham gak sini? Nah, mereka gak mau. Maka mereka meninggalkan yang hak. Kenapa? Tawarru'an, karena alasan wara'. Nah, ini adalah perbuatan jahiliyah. Nas'allah al-afiyah. Ya, wa kadzalika min tarkihim al-haqqa. Demikian pula di antara perbuatan mereka ini, ketika mereka meninggalkan kebenaran, mereka tawafnya justru di bait di Ka'bah uratan, dalam keadaan telanjang. Telanjang, satu benang pun enggak ada, laki perempuan. Ya, dan mereka tidak menutup aurat. Ya, yang itu adalah al-haq. Kenapa? Min babil wara', karena alasan wara'. Mereka mengatakan, kita enggak mau bertawaf pakai pakaian, dengan mengenakan pakaian. Asainallaha fiha, yang kita bermaksiat pada Allah di situ kalau pakai pakaian. Subhanallah. Ya. Barakallahu fikum, ini luar biasa ini. Ya. Terus lanjut. Wa kadzalika kullu man taraka syai'an minal ibadati tawarruan kaman la yatasaddaqu wa la yusalli ma'a jama'ati fil masjidi khasyata riya'i was-sum'ati kama sami'na an ba'dihim aw ra yatrubu ala 'irma aw ghayra dhalika min tarkil ibadati khasyata riya'i. Nah, demikian pula ya dengan orang-orang yang meninggalkan ibadah karena alasan wara'. Misal orang yang enggak mau sedekah, enggak mau sholat berjamaah di masjid karena takut riya, takut sum'ah. Ya. Sebagaimana yang kita dengar dari sebagian mereka, atau enggak mau belajar agama, enggak mau ngaji karena riya dan yang lainnya, mintar kil ibadat, dari ibadah-ibadah yang ditinggalkan karena riya, khasyiat riya. Ini aslinya perbuatan orang-orang jahiliyah. Ya. Ada orang gak mau ke masjid, kenapa? Riya, sholatnya di rumah aja. Ya. Ibadah itu ada yang harus memang dinampakkan. Ya, semisal ke masjid. Emangnya antum ke masjid mau gimana? Mau ngilang gitu, tiba-tiba ada di masjid. Ya. Karena bagian dari syiar. Ya, memang harus dinampakkan, karena itu syiar. Ya, yang namanya syiar, ya syiar harus disiarkan. Ya. Bahasa Indonesia siar, disiarkan, disiarkan. Itu bahasa Indonesia siar. Siaran langsung, siaran ulang, siaran. Siar itu dari bahasa Arab. Ya, dari bahasa Arab. Amalan itu memang harus ada yang disiarkan. Ya, alasan riya, lain lagi. Ya. Nah, orang yang meninggalkan seperti ini karena tawarruan, nah, itu berarti dia mengikuti orang-orang jahiliyah. Sadar atau enggak sadar? Ya. Taib, berikutnya al-mas'alatan, langsung dua permasalahan, as-saniyatu was-salisatu was-sab'un. 72 dan 73. Taqarrubuhum ila Allah bitarkit thayyibati minar rizqi wa bitarkiz zinati. Mereka mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan meninggalkan ya min tayyibati minar rizqi, yaitu rezeki yang baik-baik, dan meninggalkan azina, ya hiasan, artinya meninggalkan sesuatu yang bagus yang dianjurkan. Sama tuh kayak orang-orang yang puasa mutih, minumnya putih, airnya putih, makannya putih, puasa mutih. Emangnya kalau pakai teh manis, kopi yang hitam, korma yang warnanya enggak jelas, gimana? Enggak boleh. Makan cendol gimana? Gak boleh. Buka puasa pakai cireng gimana? Putih ya? Ya udah pakai ini deh, cilok. Putih juga. Apalagi deh? Kebakwan. Nah, tuh, kuning baru. Nah. Gak boleh, mesti mutih. Ini kan ajib. Ya. Kalau meninggalkannya karena alasan kesehatan gak apa-apa. Saya gak makan bakwan. Kenapa? Gorengan gatel. Oke, nggak bisa. Oh ini taqarrubu ila Allah bitarkit thayyibat. Bukan. Minar rizq. Bukan. Ya. Taib. Permasalahan 72 dan 73, ta'abbuduhum bitarkit thayyibat minar rizqi wa tarkiz zinati fil libas. Tapi udah mau petanda azannya. Ya. Saya yang baca aja biar cepat ya. Syarah. Ay taqarrubu minallah bitarkit thayyibati minarizqi. Mereka beribadah pada Allah dengan meninggalkan rezeki yang baik. Wa tarki libasi zinati, meninggalkan pakaian yang bagus. Wa hada 'inda an-nasara, ini ada pada orang Nasrani. Wa man syabahahum minasufiyati almuntasibina lilisab, dan yang serupa dengan mereka dari kalangan sufi yang mengklaim Islam. Maka diantara kepasturan orang-orang penyasani yang pendeta itu, mereka minumnya enggak mau yang berwarna. Ya, maunya putih. Kenapa? Bukan karena alasan kesehatan air putih kayak Cristiano Ronaldo, Coca-Cola disingkirin ganti air putih, bukan. Karena apa? Memang kan ada gitu juga ya. Karena memang itu mau ceritanya zuhud gitu. Ya. Taib. Kalau di Islam yang puasa mutih. Puasanya makannya nasi putih, airnya air putih gitu. Karbo semua itu. Gak ada protein sama serat. Ya turquna thayyibat, mereka meninggalkan rezeki yang baik. Ta'budan lillah, karena dalam rangka beribadah pada Allah. Fala yatazawwajuna nisa, mereka enggak mau menikahi wanita. Kayak pastor, kayak solin gitu. Solin juga enggak mau nikah tuh. Buddha-buddha itu enggak nikah. Pastor juga kayak begitu. Wala yakuluna minat thayyibat, mereka enggak mau makan yang baik-baik, yang rezeki yang baik, padahal korma kan bagus ya kan. Nah, yataqashshafuna. Yataqashshafun, taqashshafa itu ini. Apa namanya? Ya, sederhanalah. Ya, dalam masalah ma'akil wal masyarib wal malabis, dalam masalah makanan, minuman dan pakaian. Sengaja begitu. Padahal dianjurkan kita pakai baju yang terbaik hari Jumat, ya pakai pakaian baru hari Id, dianjurkan. Ya, dianjurkan. Padahal kalau memang ada gitu, kalau enggak ada lain lagi ya. Kalau ada, pakai yang terbaik hari Jumat buat sholat Jumat. Ya. Wa yazumuna anna hadza ibadatun lillah, mereka mengklaim ini adalah ibadah pada Allah. Walihada qala Allah Ta'ala, oleh karena itu Allah berfirman, Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat tayyibati minar rizq. Ya, katakanlah siapa yang mengharamkan perhiasan yang Allah keluarkan untuk hambanya dan rezeki yang baik-baik, siapa? Makanya dulu Nabi marah ketika ada orang yang mendeklarasikan, saya enggak mau puasa, saya kalau puasa enggak mau berbuka, saya kalau sholat malam enggak mau tidur, saya enggak mau nikahi wanita, siapa? Nabi marah. Ya, sampai Nabi katakan faman raghiba an sunnati falisa minni. Ya ayyuhallazina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian haramkan yang baik-baik dari apa yang Allah halalkan untuk kalian. Wa kadzalika harramu ba'dha bahimatil an'am, demikian pula sebagian mereka mengharamkan ya hewan-hewan ternak. Wallahu qad abaha bahimatil an'am, padahal Allah telah menghalalkan, membolehkan hewan ternak. Ya, uhillat lakum bahimatul an'am, hewan ternak telah dihalalkan untuk kalian, ontaknya, sapinya, kias ke sapi kerbau, kambingnya. Faharramu ba'du bahimatil an'am, mereka mengharamkan sebagian hewan ternak, min ajli asnamihim, karena berhala mereka. Ini kayak orang Hindu, sapinya enggak mau dimakan gitu. Kenapa? Ini dewa gitu kan. Fa anzalallahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengharamkan yang baik-baik dari apa yang Allah halalkan untuk kalian. Jangan kalian melampaui batas, Allah enggak menyukai orang yang melampaui batas. Fa tahrimu thayyibat min dinin nasara wa ar-ruhban, maka mengharamkan yang baik-baik merupakan agama orang Nasrani, yang itu agama ruhban, agama kependetaan, kepasturan. Min dinil jahiliyah, agama orang jahiliyah. Wa man harrama halalan mujma'an ala hilli irtadda an dinil Islam. Siapa yang mengharamkan sesuatu yang halal yang telah disepakati akan kehalalannya, maka dia murtad dari agama Islam. Nikah halal diharamkan nikah, murtad dia. Fa idza adafa ila dzalika i'tibar hadza min at-ta'abbudi lillahi azza wajalla fa hadza iftira'un 'ala Allah. Kalau dia menyandarkan ini semua dianggap bagian dari ibadah kepada Allah, maka ini adalah kedustaan atas nama Allah. Li'anna Allah lam yasra' li 'ibadihi tarkat thayyibat. Karena Allah enggak mensyaratkan kepada hamba-Nya untuk meninggalkan yang baik. Bal amarahum bil akli minha. Bahkan Allah perintahkan untuk makan yang baik-baik. Ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibati wa'malu shaliha. Wahai Rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal solehlah. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Tuh. Ya, makanlah rezeki yang baik dari apa yang kami beri rezeki pada kalian. Walamma hamma jama'atun fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithli hadza ghadiba alaihim an-nabi. Ya, ketika ada sekelompok orang yang berkeinginan untuk melakukan seperti ini, yang enggak mau tidur, mau sholat tahajud terus, enggak mau berbuka, mau puasa terus. Tiada hari tanpa puasa, yang enggak mau nikah. Maka Nabi marah kepada mereka. Wa ma ta'buduhum bitarki zinatullah, adapun peribadatan mereka dengan meninggalkan berhias diri kepada Allah. Ay taqarrubu ilallah bitarki zinatullah, yaitu mereka mendekatkan diri pada Allah dengan meninggalkan berhias diri. Ay tazayyun bil libas, berhias diri dengan pakaian, wasatril aurah, dan menutup aurat. Haitsu kanu yatufuna bil baiti uratan, ketika mereka tawaf di Ka'bah secara telanjang. Faradallahu alaihim biqaulih, maka Allah bantah mereka dengan firman-Nya, "Qul man harrama zinatallah?" Katakanlah, siapa yang mengharamkan perhiasan Allah? Ai ma huwa dalilukum ala ma taf'aluna min tarkil libas wa tajammuli wa satril aurah? Apa dalil kalian atas apa yang kalian lakukan tadi dengan meninggalkan pakaian dan berhias dan menutup aurat, wa tarkit thayyibat minar rizqi, dan meninggalkan rezeki yang baik? Li'anna tahrima yahtaju ila dalilin, karena yang namanya kalau mengharamkan butuh dalil. Wal aslu fil libas wal ma'akil wa masyarib al hillu, hukum asal makan pakaian, makanan, minuman adalah halal. Li'anna Allah khalaqa hadhihi al-asya'a li'ibadihi, karena Allah yang menciptakan ini semua untuk hamba-Nya. Kama fil hadis as-sahih, Allah jamilun yuhibbul jamal. Ya Allah mencintai yang baik-baik, yang indah, dan mencintai segala yang indah. Allah Maha indah dan mencintai segala yang indah. Ya, kan itu ketika Nabi sebutkan, ya, apa la yadkhul jannah man kana fi qalbihi mithqal dzaratin min kibrin, ya, enggak akan masuk surga seorang yang di kalbunya ada sebesar biji darah kesombongan. Ada sahabat yang nanya, "Wahai Rasulullah, ada seorang yuhibbu ayakuna na'luhu libasuhu hasanan wa na'latuhu hasanatan." Ada orang yang suka pakai baju sendal cakep, itu sombong enggak? Kata Nabi, "Enggak. Enggak sombong. Sombong itu batarul haq wa ghimtun nas. Wa ghimtun nas." Ya. Menolak kebenaran, meremehkan manusia. Fatarku tajammul min babil wara' laisa min dinil Islam. Meninggalkan berhias karena wara' itu bukan bagian dari agama Islam. Faliyatajammal bil libas. Maka Islam justru memerintahkan agar seorang berhias diri dengan pakaian. Ya, rapi gitu, enggak campang-camping. Waliyakul min at-thayyibat, makan dari yang baik-baik. Wa yashkurullaha, bersyukur pada Allah. Wa fil hadis, dalam sebuah hadis disebutkan, innallaha yuhibbu idza an'ama 'ala 'abdin ni'matan ayyara athara ni'matihi 'alaihi. Nah, ini penting ini. Allah mencintai, Allah suka jika Allah memberikan nikmat pada sebuah hamba dengan sebuah nikmat, ya, Allah melihat ada bekas dari nikmatnya tersebut pada si hamba. Ini maksudnya apa? Yang dengan ditampakkan dalam kebaikan karena bersyukur. Lakin yakunu dzalika min ghairi israfin wala makhilatin. Namun menampakkan nikmat dari Allah itu bukan melampaui batas dan bukan pula karena sombong. Ini penting ya, tahadus min nikmah itu juga hati-hati orang. Ya, karena banyak orang juga tertipu oleh setan. Misal nih, dia menampakkan ijazah dia, sanad dia, tahadus bin ni'mah. Oh iya, tahadus bin ni'mah. Coba kalau nilainya rosib, tahadus bin ni'mah gak? Ya gak? Gitu. Tahadus bin ni'mah gak? Kenapa yang cakep-cakep? Ya. Ya. Taib. Kecuali dia tampakkan itu, ya, memang diminta gitu, ditunjukkan. Had, ya, burhanakum, gitu kan. Mana sanad antum? Baru. Wa kana Nabi Yusuf sallam yatajammalu fi jismihi wa fi libasihi. Nabi berhias diri pada pakaian dan tubuh beliau. Wa yakhussu muqabalata al-wufud, bahkan beliau mengkhususkan kalau mau berjumpa dengan para utusan, ya, bimazi ditajammulin, beliau menambah lagi berhias dirinya. Ada utusan datang Romawi, utusan Persia datang, utusan kabilah ini datang, maka beliau berhias diri. Begitu. Tapi cukup ya, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu la ilaha illa anta. Ya, mereka mendakwahkan kesesatan kepada manusia di antara permasalahan jahiliyah ini. Al-mas'alatu ar-rabiyatu wa sab'un, permasalahan ke-74. Da'watuhum an-nasa ila dalalin ila dalali bi ghairi ilmin. Mereka mengajak manusia kepada kesesatan tanpa ilmu. Syarah di sini disebutkan oleh Syekh, ad-da'watu ila Allah bi ghairi ilmin hiya min amali ahli jahiliyah. Ya, mengajak manusia ke jalan Allah tapi tanpa ilmu, ini merupakan diantara amal orang-orang jahiliyah. Lian Allah amara bidda'wati ila sabilihi ala basiratin wa bil hikmati wal mau'idhatil hasanati wal jidal billati hi ahsan. Karena Allah perintahkan agar kita berdakwah pada Allah Ta'ala, kita berdakwah menuju jalan Allah di atas basirah. Nah, di atas basirah ini kata Syekh Al-Utsaimin, seorang da'i tahu apa yang dia dakwah. Dia mesti berilmu syar'i tentang apa yang dia dakwahkan. Ini yang pertama. Yang kedua, dia mesti tahu tata cara dakwah. Yang ketiga, dia mesti tahu kondisi mad'u orang yang dia dakwahi. Nah, poin yang pertama, ayakuna ad-da'i aliman bi'ulumi syar'iyah. Perhatikan, dia mesti tahu ilmu syar'i yang berkaitan dengan yang dia dakwahkan. Jadi juga, jangan juga antum persempit definisi dakwah itu mesti di mimbar, mesti bisa baca kitab kundul, mesti khatam kitab ini, hafal matan itu, hafal hadis ini, ayat itu. Itu bagi yang dakwahnya khusus, majelis khusus. Tapi kalau antum sekedar ngajak orang sholat, ya antum cukup tahu wajibnya hukum sholat, haramnya meninggalkan sholat. Pernah dengar ayatnya, walaupun pas antum dakwahin, antum lupa ayatnya, hadisnya lupa, tapi tahu ada ayatnya. Maka itu sudah boleh mendakwahkan. Balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Nadarullam ra'an. Ya. Sami'a maqalati hadis. Sami'a hadis min hadisan min maqalati. Ya. Thumma hatta yuballighaha. Semoga Allah merahmati wajah seseorang yang dia mendengar suatu hadis dariku. Ya, dalam berat yang lain, fawaha, dia pahami, kemudian hingga dia sampaikan. Cukup satu hadis dari Nabi, kemudian dia sampaikan. Dapat dari Nabi apa? Ya, Allah akan menerangkan wajah dia. Mencahaya, memberikan cahaya pada wajahnya. Ya, ini ya, bisa dipahami ya. Tapi kalau yang, oh mesti bisa baca kitab, bahasa Arab. Ya, itu kalau memang bikin kajian khusus di mimbar, di meja kajian. Mau ngajar fikih ya, udah pernah khatam buku fikih, bisa baca kitab, ngerti usul fikih, walau dasar, ngerti qaid fikih ya. Kalau mau ngajar ilmu bahasa Arab, apa ngajar apa dia? Nahu, ya dia nahunya apa? Dia mau ngajar ajurumiyah, ya dia mesti selesai baca syarah ajurumiyah. Dia pernah belajar syarah ajurumiyah dan apalagi yang di atasnya dia mesti belajar. Apalagi kalau dia udah pernah belajar Qatrunada Alfiyah syarah. Ya, tapi kalau antum ngajak orang sholat, apa antum mesti selesai dulu tuh kajian kitab-kitab tadi, mesti khatam Qatrunada, khatam kitab kitab apa misalkan, ya, mesti khatam dulu Kifayatul Akhir, khatam dulu, hafal dulu matan ini, hafal. Lah siapa yang ngajak orang sholat kalau begitu? Paham sini ya? Taib. Nah, harus juga dai itu tahu ya, kaifiyah dakwah, yang ini basirah. Maka dia mesti memulai dengan yang paling penting di antara materi penting dakwah yang lainnya. Dia harus memulai dengan yang paling penting itu tauhid. Ya, tata cara dakwahnya dia tahu. Nah, yang ketiga dia tahu kondisi orang yang akan didakwahi. Ini ala basirah, di atas ilmu. Dengan hikmah, hikmah itu enggak mesti lembut. Tapi cocok. Kalau kerbau itu hikmahnya disuruh belok, tarik hidungnya, cucuknya itu, cambuk itu hikmah. Bodoh kalau kerbau itu, kerbau beloklah ke kiri. Bodoh itu namanya. Ya. Kalau ngajak kerbau, tarik hidung itu kan, ya, yang sudah dicucuk hidungnya, dia nggak mau belok, cambuk dikit, nggak apa-apa. Itu hikmah. Jadi hikmah itu apa? Isobah. Isobatul haq, sesuai ya, enggak mesti lembut, kencang boleh kalau diperlukan, dan itu hikmah. Lagi khutbah Jumat, innalhamdalillah, hadirin bertakwalah pada Allah, itu enggak hikmah. Kalau orang tidur siang, hikmahnya khutbah Jumat apa? Kata Jabir bin Abdillah, kana Rasulullah SAW idza yakhtubu yaumal jumu'ah ihmarat 'ainuhu 'ala sautih. Rasulullah SAW kalau khutbah Jumat suaranya meninggi, matanya merah. Ihmarat ainuhu ala sautuh. Suaranya meninggi, matanya memerah. Seakan-akan panglima perang. Sabahkum wa masakum, musuh menyerang kalian pagi ini, sore ini. Gitu khotib. Itu hikmah. Tapi kalau dakwah nenek-nenek kayak gitu enggak hikmah, mati jantungan tuh nenek. Nenek, oh, salat nih. Dapat kecil banget. Mati itu nenek. Nah. Ya. Ya. Nah, itu hikmahnya kalau khutbah Jumat. Ya, tegas. Jangan hadirin, khatib mewasiatkan untuk khatib dan hadirin agar hadirin bertakwa pada Allah. Tidur semua. Tidur siang semua. Itu enggak hikmah, bangun-bangun di koma, kakinya kram semua. Lokber-lokber kram semua. Nah, itu enggak hikmah itu. Ya. Kok bahas gitu sih? Saya pernah habis khutbah ditegur jamaah. Ustaz, kok dakwah khutbahnya enggak hikmah? Kenapa, Pak? Bukankah Rasulullah dakwahnya lemah lembut? Waduh. Kacau ini. Salah paham dia. Aduh. Lemah lembut gimana? Hikmahnya dakwah Rasulullah seperti itu. Bahkan saya belum nyampe. Jabir bin Abdillah mengabarkan dalam riwayat Muslim, Nabi memerah matanya, meninggi suaranya. Saya belum nyampe seperti itu. Baru cuman bisa kencang aja, tegas aja. Mulai kebingungan. Kasih contoh kalau hikmah. Ya, hadirin. Tidur Bapak. Saya pernah digituin. Selesai turun mimbar, bukankah Rasulullah mengajarkan lemah lembut dalam dakwah? Buset lah. Kita digituin. Gimana mujahid antum kalau bisa khutbah digituin? Antum khutbahnya gimana? Lemah lembut apa tidur antum? Khutbah kedua tidur lagi di mimbar. Antum. Naik barakallahu fiik. Fa da'watum annasa ila dalal an targhibu ay targhibun nasi fi mukhalafatil haqq. Maka mereka mendakwakan manusia kepada kesesatan. Ya, mengajak, menganjurkan manusia untuk menyelisih kebenaran. Allah berfirman, wal ladzina kafaru lil ladzina amanu ittabi'u sabilana wal nahmil khotayana khotayakum. Ya, orang-orang kafir mengatakan pada orang beriman, ayo ikuti jalan kami, kami akan nanggung dosa kalian. Fayada'unahum ila syirki, mereka mendakwahkan kaum mukminin kepada kesyirikan. Wa ila tahrimil halal wa tahlilil haram bi ghairi hujjatin, mengajak untuk mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram tanpa argumen. Wa yad'unahum ila asya'a ma anzalallahu biha min sultan, mereka mendakwahkan kaum muslimin kepada berbagai hal yang Allah tidak turunkan bukti akan hal tersebut. Fahuwa du'atu dolalin. Fahaulai du'atu dolalin. Maka mereka adalah para da'i kesesatan. Wa du'atu ilal haq humul ladhina yad'una ila ma'anzalallah wa ila masyara'a. Dan para da'i yang mengajak kepada kebenaran ialah mereka yang mengajak mendakwahkan manusia kepada apa yang Allah turunkan, kepada apa yang Allah syariatkan. Wa min du'ati dalali al-yawma, di antara para dai kesesatan hari ini, alladzina yad'una an-nasa ila syirki, yang mengajak manusia kepada kesyirikan. Wa ibadatil adrihati wal quburi, mengajak manusia beribadah kepada pusara-pusara, kuburan yang dikeramatkan. Wa yad'una an-nasa ila al-bida'i wal muhdatsati fid-din, mendakwahkan manusia kepada berbagai kebid'ahan ya dalam agama. Allati ma anzalallahu biha min sultan, yang Allah enggak turunkan bukti sedikit pun. Wa yaktubuna wa yu'allibuna wa yatakallamuna bidakwatin nas ila ihya'il bida'i wal muhdatsati, mereka menulis, menyusun karya, berbicara dengan mengajak manusia untuk menghidupkan bid'ah dan muhdatsat dan hal-hal yang diadakan dalam agama ini. Ya, walladzina yad'una an-nasa ila al-ibahiyati, mengajak manusia kepada paham ibahiyah. Paham ibahiyah itu paham serba boleh, ya, bebas. Wal fusuq, kepada kefasikan. Wal isyan, kepada kemaksiatan. Kullu ha'ula'i du'atu dolalin, semuanya adalah pardai kesesatan. Haddaranallahu subhanahu wa ta'ala minhum wa min tariqatihim. Allah yang Allah telah mentahdir kita, memberikan peringatan pada mereka, kita terkait mereka dan jalan mereka. Ya, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum. Wahai orang-orang beriman, jika kalian mentaati orang-orang kafir, mereka akan mengembalikan kalian ala aqabikum, kepada apa, ke belakang kalian lagi, itu kepada kekafiran. Fatan qalibu ka khasirin, nanti kalian akan berbalik menjadi orang yang merugi. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang beriman, jika kalian mentaati sekelompok orang ahlul kitab, maka mereka akan mengembalikan kalian setelah keimanan kalian, mereka akan mengembalikan kalian kepada kekafiran. Ya, Allah berfirman, ulaika yad'una ila nar, mereka itu cuma mengajak kepada neraka. Wallahu yad'u ilal jannah, Allah mengajak ke surga. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhann innahum illa wa innahum illa yakhrusun. Dan jika engkau mengikuti kebanyakan orang di muka bumi, mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Ya, fabayyana subhana, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, annal kufara ala ikhtilafi millalihim, orang-orang kafir walaupun dengan beragam agama mereka, qadiman wa hadisan, dahulu maupun saat ini, wa man syabahahum, dan yang serupa dengan mereka, jadu fi da'wati ila dalal, mereka benar-benar bersungguh-sungguh dalam mendakwahkan kesesatan. Fi kulli zamanin wa fi kulli makan, di setiap zaman, setiap waktu dan setiap tempat. Allah berfirman, waddu walau takfuruna kama kafaru fatakununa sawaan. Ya. Mereka sangat berkeinginan agar kalian, seandainya kalian kafir sebagaimana mereka telah kafir, sehingga kamu sama seperti mereka. Ya dan billah. Ya. Para dai LGBT sekarang bertebaran, ya enggak? Ya, mengajak pada pemahaman LGBT, ya, dan seterusnya dari kesesatan. Da'watuhum annas ilal kufri ma'al ilmi. Kalau tadi mendakwahkan manusia kepada kesesatan tanpa ilmu, nah sekarang mendakwahkan manusia kepada kekufuran, kepada kesesatan pakai ilmu. Nah itu beda nih. Ini permasalahan keberapa? Ke al-mas'alatu al-khamisatu was-sab'un, permasalahan ke-75. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, da'watuhum iyahum ilal kufri ma'al ilmi. Ya, mendakwahkan manusia kepada kekufuran tapi pakai ilmu. Kalau yang tadi enggak pakai ilmu. Mereka sangka baik. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka sanggap mereka itu dapat hidayah. Nah, taibnya yang ini pakai ilmu. Asyarah, ya. Penjelasan di sini, hadza sinfun akhar, ini jenis yang lain, min du'atid dalal, dari para dai kesesatan. Uhumul ladina yad'una ila sarfin nas 'anil haqq ma'a ma'rifatihi. Mereka lah yang mengajak manusia untuk sarfin nas. Mereka lah yang mendakwakan untuk memalingkan manusia dari kebenaran ma'a ma'rifatihi, padahal dia tahu itu kebenaran. Bagian wa ina, dan karena bagiun. Ya, karena kezaliman dan penentangannya. Asinful awal, yang pertama, yang tadi di permasalahan 74, yad'una nasa ilal batil wa hum la ya'rifunal haq. Mereka mengajak manusia kepada kebatilan karena mereka enggak tahu kebenaran. Ya, yang ini tahu kebenaran, tapi diajak juga kepada kesesatan. Lebih sesat yang mana? Kata Syekh, wa kila sinfaini khatirun. Kedua jenis kayak gini sama bahayanya. Wa hum la yaquluna linnas ukfuru, mereka enggak mengatakan pada manusia ayo kafirlah kalian. Wa innama ya'tunahum bitariqatin muzakhrafatin, namun mereka datang kepada manusia dengan jalan yang muzakhrafah, yang diperindah, kamuflase. Ya, zahiruha annaha hasanatun, nampaknya ini kebaikan. Wa batinuha, padahal batinnya kufrun, kekafiran. Wa hakadha du'atu dalali, demikian pula para da'i-da'i kesesatan. Iblis ja'a ila qawmi nuhin lama wajadahum qad hazinu ala salihina alladina matu. Iblis ketika datang kepada kaum Nabi Nuh, ketika mereka mendapati kaumnya Nabi Nuh sedang bersedih, berkabung atas orang-orang soleh yang mati, 5 orang soleh itu, ja'ahum bitarikin dinin, mereka datang dengan jalan religi. Ya, tampilannya religi iblis. Wa qala sawwiru suwarahum, kata iblis, udah gambar aja, lukis tuh. Gambar mereka, buat patung. Kenapa? Apakah iblis nyuruh? supaya kamu sembah. Enggak, min ajli idza ra'aitumuha antansyatu 'alal ibadati. Supaya kalau kalian melihat ke gambar mereka, lukisan mereka, patung mereka, kalian semangat beribadah. Wa tadhkuru ahwalahum wa salahahum wa dinahum. Kalian jadi mengingat keadaan mereka, kesolehan mereka, agama mereka yang baik. Fayunashshitun fayunashshitunakum, itu akan membangkitkan semangat kalian 'alal ibadah, untuk beribadah. Fa huwa ja'ahum bi tariqin nasihati. Maka iblis datang dengan jalan sebagai juru nasihat. Wa tariqid din, jalannya jalan agama. Wa huwa yuridu an hadhihi suwar takunu asnaman fil nihayati. Padahal yang iblis inginkan apa? Patung ini, gambar ini akan jadi asnaman, berhala fil nihayati. Nanti ya, endingnya yang di iblis inginkan. Sabar iblis, sekarang boleh dah cuma dianggap sebagai penyemangat, tapi nanti. Ya. Fakanat asnaman. Akhirnya betul jadi berhala. Lamma mata ahlul ilmi, ketika ulama mati itu yang 5 orang soleh tadi, wa mata hajal, ketika orang-orang yang berilmu yang di generasi pertama meninggalkan, mereka tahu nih bikin patung. Ini enggak boleh disembah, ya enggak? Mereka mati ini semua, generasi yang ini habis. Ya, mata hajal jilu. Generasi ini mati, wa ja'a jilun jahilun. Generasi berikutnya datang yang bodoh, ba'dahum, setelah mereka. Faqala syaitan, maka syaitan mengatakan, inna aba'akum ma nasabu hadhihi suwara illa liya'buduha. Ya, sesungguhnya nenek moyang kalian enggak meletakkan patung-patung ini kecuali karena mereka ingin sembah. Wa biha kanu yasqaunal matar. Karena patung-patung ini mereka diberi hujan. Fa'abaduha min dunillah. Akhirnya mereka menyembahnya dengan sembahan selain Allah. Wa kadzalika du'atu dalal, demikian pula para dai kesesatan. La ya'tunan nas bi da'wati ila syirki ila syarril maqsuf. Ya. Mereka tidak datang kepada manusia dengan menjajakan, mendakwahkan keburukan yang tersingkap. Enggak. Innama ya'tunahum bi tariqatin muzakhraqat muzakhrafatin yuhassinunaha linnas. Mereka datang ke masyarakat dengan jalan kamuflase yang mereka buat indah. Mereka buat bagus-bagus di depan orang-orang. Summa fi nihayah, kemudian endingnya, yahsululahum maqsiduhum. Nah, tujuan mereka akan tercapai. Ya. Wa du'atu dalal lamma da'awu annasa ila syirki bi ibadatil adrihah. Para dai kesesatan ketika mereka mengajak manusia untuk menyekutukan Allah, beribadah kepada pusara-pusara keramat, lam yakululahum. Mereka enggak mengatakan pada masyarakat, u'buduha, ayo sembahlah ini. Enggak. Balqalulahum, namun mereka mengatakan pada masyarakat, haulai awliya wassalihun, mereka ini para wali orang soleh. Lahum makanatun indallah, dia punya kedudukan di sisi Allah. Fa antum ya tuqarribu ilaihim, maka kalian mesti mendekatkan diri kepada Allah melalui jalan mereka. Min ajli yuqarribukum ilallah, ya, supaya mereka akan mendekatkan diri kalian kepada Allah. Wa yakunu wasaita wa wasaila lakum indallah. Nanti orang-orang soleh yang di kuburan keramat ini akan menjadi perantara, ya, pihak ketiga yang menjembatani antara kalian dengan Allah. Fa'abadul kubura wal adrihata bihadihil khadi'ati syaitaniyati. Maka mereka beribadah kepada kuburan dan pusara keramat tadi, ya, dengan tipuan setan ini. Wa asyraku billah. Akhirnya mereka menyekutukan Allah dengan memberikan ibadah kepada kuburan-kuburan keramat tadi. Fadu'atul kufri yad'unan nasa bi asaliba mukhtalifatin. Maka para dai kekufuran, mereka mengajak manusia dengan berbagai metode-metode, uslub, gaya-gaya bicara yang beragam. Qad la yadhharu 'alaiha syai'un, terkadang sedikit pun enggak nampak. Minal intiqad wa la ya'rifuha illa ahlul basirah. Enggak tampak sedikit pun ada kritikan. Nah, enggak ada yang mengetahuinya kecuali ulama yang mengerti basirah, yang tahu ilmu. Wa qad tabayyana min hatainil mas'alatain anna du'ata ad-dalali 'ala qismain. Maka berarti jelas di sini dua permasalahan, permasalahan 74 dan 75 ini, bahwa para dai penyeru kepada kesesatan ada dua macam. Qismun yad'un nas bighairi ilmin, satu jenis yang mereka mendakwahkan manusia tanpa ilmu. Wa qismun yad'un nasa ila mukhalafatil haqqi wa huwa ya'lamuhu. Ya. Nah, jenis yang pertama yang mengajak manusia tanpa ilmu, yang kedua mengajak manusia menyelisihi kebenaran padahal dia tahu itu. Wal awal dhalun, yang pertama sesat. Wasani fasikun. Yang kedua fasik. Sama aja berarti. Makanya kata Syekh sama-sama bahaya. Baik. Kita sampai 9 ya. 3 menit lagi. Ya, taib. Al-mas'alah as-sadisah was-sab'un. Permasalahan 76. Dari tadi berapa? 78 ya. 9 permasalahan berarti. 68. Taib. Al-makru as-syadid litasbiti syirki wa daf'il haq. Makar yang keras dari mereka untuk mengokohkan kesyirikan dan menolak kebenaran. Ya. Al-makrul kubar kafi li qaumin nuhin. Ini permasalahan 76, makar yang besar. Seperti perbuatannya kaum Nabi Nuh. Syekh Shalal Al-Fauzan menjelaskan al-makru isalul makruhi bi tariqatin khafiyatin. Makar itu apa sih? Ya. Makar itu kan menyampaikan sesuatu atau melakukan sesuatu yang dibenci dengan metode yang samar. Metode yang khafiyah, yang samar. Wa huwa nau'an, makar itu ada dua, makar hasan wa makrun sayyi'un. Makar yang baik dan makar yang buruk. Makar yang baik dari Allah. Sebagaimana antum baca ayat wa makaru wa makarallah. Mereka berbuat makar, Allah pun membalas makar mereka. Namun Allah enggak boleh disifati dengan sifat makar kecuali ketika membalas makarnya orang kafir. Baru Allah bersifat dengan sifat makar. Tapi kalau bukan dalam rangka membalas orang kafir, Allah enggak boleh disebut atau disebutkan secara mutlak punya sifat makar. Paham ya? Baik. Wal makru sayyi, dan makar yang buruk, huwa al-hiyalu al-khafiyah. Hiyal, berbagai tipu daya yang samar. Li'isolis syarri liman la yastahikuhu. Untuk menyampaikan keburukan, mengirim keburukan kepada yang enggak berhak mendapatkan keburukan tadi. Allah berfirman tentang kaum Nabi Nuh, wa makaru makran kubara. Mereka berbuat makar dengan makar yang berat, yang besar. Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la su'a wa la yaghutsa wa ya'uq wa nasra. Wa qad adallu katsira. Mereka mengatakan, janganlah kalian meninggalkan ya sembahan-sembahan kalian, jangan kalian meninggalkan sembahan kepada Wad, kepada Su'a, kepada Ya'uq, kepada Yagus, kepada Ya'uk, kepada Nasr, 5 orang soleh yang mati di kaum Nabi Nuh, yang mereka jadikan sebagai sumber inspirasi untuk beribadah. Waqad adallu katsira, sungguh mereka telah menyesatkan banyak orang. Makar kubar, kubar itu apa? Al-azim, yang besar, agung. Fahum yamkuruna bin nasi makran aziman bihadihil hiyali. Maka mereka berbuat makar kepada masyarakat dengan makar yang besar, dengan tipu daya ini. Wa hadhihi turuqu al-khabisatu allati yad'unahum biha ila syirki. Maka inilah jalan yang buruk ya, yang mereka dakwahkan manusia kepada kesyirikan. Wa idza ja'athum da'watu tauhid hadzaruhum minha. Apabila ada dakwah tauhid, mereka mentahzir, hati-hati jangan dengerin itu. Wa qalu haula yuridu ayyatara'asu 'alaikum. Nah, kata mereka nih di framing ketika Nabi Nuh mendakwahkan kebenaran, kata mereka, oh itu dia cuma mau jadi pemimpin kalian. Wa yuridu ayatafaddalu alaikum, dia cuma ingin tampil pansos, cari panggung. Fatahsinul qabih linnas wa taqbihul hasan huwal makru kubar alladhi la yazalu yuzawiluhu adu'atu dalal qadiman wa hadisan. Ya, maka membaguskan yang buruk di hadapan masyarakat dan memburukkan yang baik. Yang buruk dianggap baik, yang baik dianggap buruk. Gitu. Ini adalah makar yang besar yang senantiasa para dai kesesatan terus ya demikian. Ya, dulu dan sekarang. Lisarfin nas anil haq ilal batil. Untuk memalingkan manusia dari kebenaran kepada kebatilan. Wa ikhrajihim minan nur ila dhulumat. Mengeluarkan manusia dari cahaya menuju kegelapan. Sebagaimana Allah berfirman, Allah waliul ladina amanu. Allah lah walinya, penolongnya orang-orang beriman. Yukhrijunahum minadzulumati ila nur. Allah mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut. Sedangkan taghut adalah wali-walinya orang kafir. Apa taghut ini? Yukhrijunahum minan nur ila dzulumat. Nah, kebalikannya. Mengeluarkan mereka dari cahaya menuju kegelapan. Dari ketaatan kepada kemaksiatan. Dari hidayah pada kesesatan. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka lah penduduk neraka. Mereka kekal di dalamnya. Allah berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatin al-ins wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan bagi setiap manusia ada musuh. Musuhnya itu dari mana? Dari kalangan setan dan dari kalangan setan manusia dan setan jin. Yang sebagian mereka memberikan wangsit satu sama lain zukhrufal qaul, perkataan yang indah, ghururan sebagai tipuan. Walau syaa rabbuka ma fa'alu fadarhum wa ma yaftarun. Seandainya Rabbmu menginginkan tentu mereka tidak melakukannya. Ai utrukhum wa kadzibahum wa la taltafit ilaihim. Tinggalin mereka dan kedustaan mereka. Jangan menoleh kepada mereka. Fa hadza fihi annahyu anil isgha'i liduati dalali. Maka ini adalah larangan ya, untuk mendengarkan para da'i kesesatan illa ala sabili ma'rifati batilihim liraddihi. Kecuali untuk mengetahui kebatilan mereka untuk menyanggahnya. Ya. Taib. Sedangkan makar hasan huwa isalud darar. Ya. Melakukan mudarat, bahaya, ya, liman yastahiqquhu, kepada orang yang berhak mendapatkannya, min tariqin khafiyyin, melalui jalan yang khafi, gitu. Ya, ukubatan lahu, sebagai hukuman buat dia. Nah. Taib, cukup. Ada di antum? Ya. Ada tambahannya itu. Karena kan di atas sudah disebutin kan. Makar itu ada dua, makar yang baik dan makar yang buruk. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.